ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu bahwa hanya dengan limpahan taufik serta karunia Allah Jalla wa'ala, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan masih ditambah dengan nikmat lainnya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Tentu hadirin mengetahui sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang pertama, nikmat kesehatan, dan yang kedua tentang nikmat kesempatan. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tidak pandai dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka sadarilah bahwa kalau bukan karena Allah, kita tidak akan ada di tempat ini. Kalau bukan taufik dan kemudahan dari Allah, kita tidak akan bertatap muka di masjid yang mulia ini. Mari kita lihatkan. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain semata-mata hanya mengharap wajah Allah, semata-mata ingin menggali agama Allah, sehingga dengannya kita terbimbing. Saya dan juga hadirin sekalian terbimbing dalam menjalani kehidupan, tidak diombang-ambing oleh fitnah, tidak dimakan oleh syubhat, dan tidak pula oleh syahwat. Selamat kembali ke kampung halaman kita, yaitu syurga yang kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari dimuliakan Allah, tema kita di malam hari ini adalah tentang wasiat indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emangnya ada wasiat Nabi yang enggak indah? Semua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakum nahakumur rasulu fa'uduhu wa ma nahakum anhu fattah. Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dia larang, maka tinggalkanlah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah minnah, beliau merupakan anugerah, anugerah yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kata Allah Jalla Wa Ala, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu, sungguh dia telah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Anugerah, yaitu ibba'atha fihim rasulan, ketika dia mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, rasulan min anfusihim, dari bangsa mereka sendiri, bukan dari bangsa malaikat. Kalau dari bangsa malaikat, mungkin ada orang yang bilang, ah dia kan malaikat, kita manusia yang tak bisa kita ikut malaikat. Enggak. Beliau alaihi salatu wassalam itu dari bangsa kita juga, bahwa sunnahnya bisa diikuti, ajarannya bisa diikuti. In ba'atabim rasulah bin al-musim yadru alaihim ayatim, yang membacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Dulu sebelum diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kondisi kemanusiaan? Di mana bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu sebelum datangnya ajaran Islam, kita Pak mungkin masih pakai poteka. Ya. Kita kenal ini aurat, ini bukan. Itu dari siapa? Kalau bukan melalui ajaran Al-Islam. Kita kenal yang namanya salat itu membawa ketenangan. Kalau lagi galau nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummiya Bilal, arihna bis-salat." Bangun wahai Bilal. Bangun wahai Bilal. Dirikan untuk kami salat. Arihna disebut dengan arihna. Arihna itu artinya aku mau rehat. Tapi kalau kita galau, kita salat ya. Kebanyakan kita enggak. Kebanyakan kita kalau kita galau buka HP, ya, main gadget, masuk ke medsos. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin rehat. Rehatnya beliau itu dengan apa? Dengan salat. Salat itu membawa ketenangan yang luar biasa. Kalau bukan dari syariat al-Islam, kita tidak kenal yang namanya ibadah as-salat. Kita tidak kenal ibadah yang namanya as-siyam. Laulallahu lamahtadaina wala sunnah wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Kita tidak kenal salat, tidak kenal puasa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan kewajiban bagi seorang muslim kepada apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla ya'budallahu illa bima syar'. Membenarkan apa yang dia perintahkan. Tasdiqu fima akhbar. Wa ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang dia perintahkan. Wa jitinabu ma naha anhu wa zajar. Dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan. Wala ya'budallahu illa bima syara'. Dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang disabdakan Rasulullah adalah wasiat. Namun di sana ada wasiat-wasiat yang khusus. Tentunya dia memiliki muatan-muatan yang penting yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada akrab, kepada masing-masing dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan untuk mereka seorang. Karena apa yang disampaikan Nabi berlaku untuk sahabatnya dan juga berlaku untuk umatnya kaum muslimin jami'an. Yang kalau kita baca meskipun berulang-ulang, maka pesan-pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lekang, tidak pernah usang. Walaupun kita sudah baca dan ketahui berkali-kali, maka hari ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan yang mulia ini, dalam majlis yang agung ini, kita akan baca beberapa dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita telah mengetahuinya, akan tetapi seperti yang dikatakan wa fil iadati ibadah, enggak apa-apa diulang karena itu juga menyegarkan ilmu pengetahuan, menyegarkan keimanan dan menumbuhkan kecintaan kita kepada al-Islam. Yang pertama adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabatnya yang dijuluki dengan julukan Habrul Ummah. Siapa dia? Yaitu Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, katanya, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah jalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata beliau, ya ghulam, bocah, anak kecil, wahai ghulam, kalau dalam bahasa Arab, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Di sini terdapat pelajaran bahwa pendidikan kepada anak yang baru tumbuh itu memiliki porsi yang penting dalam perbaikan umat. Kadang kita, Pak, ya, mungkin sibuk kerja, anaknya enggak diajarin. Tapi Ustaz, saya enggak punya waktu buat ngajarin. Tapi enggak juga dicariin guru yang buat ngajarin. Sampai akhirnya anaknya udah kayak kambing. Ya. Main trok sana, main trok sini, main di warnet, main di ya rental PS atau nongkrong di jalan, orang tuanya enggak peduli. Pernah lihat yang kayak begitu? Pernah lihat yang kayak begitu? Ada enggak di sini? Enggak ada. Ya. Enggak ada insyaallah taala. Nah, kita sebagai orang Islam harus memiliki perhatian yang besar kepada anak kecil. baik dia itu anak kita ataupun anak orang lain. Ya, ambilin aja sama tetangga. Padahal yang dilakukan oleh anak itu adalah perkara yang tidak baik. Yang ngomong kotor misalnya, biarin aja anak orang bukan anak gua. Begitu lah kita sekarang, Pak. Kadang yang seperti itu ya dicarikan dek alasannya. Ya. Khawatirlah dengan orang tuanya. Bahwa orang tuanya takut nanti orang tuanya marah. Nah, jangan begitu. Nasihati. Insya Allah, kalau orang tuanya masih punya akal, ya namanya kita nasihatin anaknya, dia pasti dia akan berterima kasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dia bukan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin kenapa? Karena dari sikap ihmal, ya, masa bodoh ini, ya ini, ya, berakibat akhirnya anak-anak kaum muslimin terlantar. Jadi nggak boleh kita masa bodoh meskipun dia bukan anak. Sebisa mungkin nasihati. Kita nggak tahu hidayah biadillah, betul? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita ketahui pentingnya pendidikan terhadap anak. Lihat apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat. Dan ini juga di antara metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Beliau gak langsung ngajarin, kecuali sebelumnya beliau pancing dulu tuh perhatian orang yang pengen dia ajarin. Ya kan? Kalau ujuk-ujuk langsung ngomong, bisa jadi tuh orang dalam kondisi belum memberikan perhatian yang besar. Tapi ketika dikatakan ini, aku mau ngajarin kamu beberapa kalimat, maka dia akan terbangkit perhatiannya. Maka ini bermanfaat bagi seorang guru. Bahwa seorang pendidik tidak hanya menyampaikan suatu ilmu, namun dia lihat orang yang sedang dia ajari itu tidak memberikan perhatian. Maka seorang guru itu harus punya trik, punya cara bagaimana dia memancing perhatian murid. Ada guru di sini? Semuanya guru insya Allah bagi anak-anak, betul? Ya, semuanya guru bagi istri-istrinya. Atau istrinya ditelantarkan juga. Jangan ya, kalau kita gak bisa ngajarin, maka bawa dia ke pengajian, biar dia juga bisa belajar. Kata Rasulullah, pesan yang pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tijaha. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini ada 4 poin, Bang. Dan keseluruhannya bermuara kepada tauhidullah, yaitu inti dari ajaran al-Islam. Apa itu? Tauhid. Kalau ada orang mau masuk Islam, apa yang duluan kita suruh dia? Kita suruh sholat. Apa kita suruh dia syahadat? Kita suruh dia syahadat. Baru berikutnya kita suruh dia mengerjakan perintah meninggalkan. Kenapa? Itu pertanyaan. Ada yang tahu jawabannya? Karena kalau dia belum mentauhidkan Allah, terus ngerjain ibadah, kira-kira diterima enggak? Surah Tuh, la tuqbal, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 tahun lamanya di Mekah, dan ketika itu belum turun perintah salat. Belum ada ketika itu perintah salat. Terus ngapain? Nabi menanamkan kepada para sahabatnya tauhid. Salat yang begitu penting dalam Islam sampai terlambat pensyariatannya, baru turun perintahnya pada tahun keberapa? Ke-10. Berarti mana lebih penting? As-salat penting, namun at-tauhidu ah. Namun tauhid itu lebih. Nah, Nabi SAW memberikan pesan kepada Ibnu Abbas untuk dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui bahwa perkara tauhid ahammul umur, perkara yang paling penting dalam semua perkara. Dari semua perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadkum. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ngapain kok Allah sampai dijagain? Bukankah Allah Maha Besar? Maksud jagalah Allah ay ihfad hududallah, itu artinya jaga aturan aturan Allah. Seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, an ala inna likulli malakin hima wa inna himallahi ma'arimuh. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya ya hima, punya batasan wilayah. Wa inna himallahi ma'arimuh, dan batasan Allah adalah apa-apa yang dia haramkan. Artinya jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Gimana jaganya? Bimtithali awamir, perintahnya kerjain. Wa jitinabi nawahi, larangannya tinggalkan. Begitu juga wa tasdiqu akhbari, berita-beritanya imani. Dan dengan mengerjakan ibadah sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasannya? Dalam Islam itu dikenal yang namanya al-jazaa'u min jinsin. Balasan yang diterima seseorang sesuai amalan yang dia perbuat. Balasan yang diterima seseorang sesuai amalan yang dia perbuat. Maka kalau perbuatan dia menjaga agama Allah, maka balasannya adalah penjagaan dari Allah. Yang dia lakukan al-hifdz, dia jaga nih agama Allah, ya. Perintahnya dia kerjain, larangannya dia tinggalkan. Maka dia akan mendapatkan balasan yang serupa. Apa balasan yang serupa? Yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia, lindungi dia dari apa-apa yang dia benci dan apa-apa yang dia khawatirkan. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita, khususnya kita di zaman seperti sekarang ini, untuk menjaga anggota tubuh kita dari ma'asi wa dzunub. Ya kan? Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang adzim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dalika lamanan. Telah ditulis bagi anak Adam bagiannya dari perzinahan, dia akan terjatuh di sini. Nanti tidak bisa lepas dari ini. Al-ainan, dua mata nih. Zinahuman nadhar, zinanya dengan melihat. Wal-udhunan, dua telinga. Zinahuman istimah, zinanya dengan mendengar. Wal-yadan, dan dua tangan. Zinanya al-batash, dengan memegang. Dan kaki zinanya dengan berjalan. Wal qalbu yatamanna, dan hati mengangan-angankannya. Wa yusaddiqu al farj wa yukadzdzibu, kemudian farjinya membenarkan atau mendustakan. Kapan kita keluar dari masjid misalnya, maka kita sudah disergap ya dengan berbagai macam cobaan. Ya. Maka seorang yang menginginkan untuk keselamatan dunia dia, selamat akhirat dia, maka kuncinya adalah dengan menjaga agama Allah. Ada seorang penulis dari sebuah kitab yang masyhur, kitab fikih Imam Syafi'i, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja. Qadhi Abu Syuja itu Qadhi, Qadhi itu Hakim, Hakim Agung. Cuma di akhir hidupnya dia memilih jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Panjang umurnya, namun diceritakan gak ada satupun dari anggota tubuhnya yang tanda. Giginya gak ada yang tanda. 100 lebih umur. Kemudian ditanya, apa rahasianya panjang umur? Bukan cuma panjang umur, tapi sehat walafiat. Apa yang dia bilang? Dia bilang, akhtaun hafidhnaha fissigar fahafidhahallahu wa indal kibar. Anggota tubuh yang kami jaga ketika kecil, maka Allah jaga ketika kami besar. Jadi kalau mata gak mau rabun, jangan suka lihat yang haram. Ya, makanya kata orang Betawi, walaupun ya belum tentu benar, kalau mata mau terjaga, sering-sering lihat Quran. Ya kalau cuma diliatin aja tapi amalannya sama aja, gak ada manfaatnya. Tapi kalau diliatin maksudnya dia tadaburi kemudian dia amalkan, itu yang dimaksud. Ya. Ahdol hafidhnaha fissighar, anggota tubuh yang kami jaga di masa kecil, maka Allah jaga ketika kami dalam usia sudah tua. Hal ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya adalah menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan menjaga kita. Kata Rasulullah selanjutnya, iffadillah tajibu tijah, jagalah Allah maka kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya kamu dapati Allah yahutuk wa yar'ab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membantumu. Allah jalla wa'ala akan menolongmu dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhiratmu. Kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya di tangan Allah lah penciptaan langit dan bumi, pemeliharaan langit dan bumi, dan pengaturan langit dan bumi. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata kita meminta. Namun kaum muslimin, di antara orang Islam ada yang minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini bertentangan dengan prinsip al-Islam, di mana Islam melarang agar seseorang minta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Terus gak boleh kita minta sama orang tua, Ustaz. Ya boleh ya, minta duit tuh. Katanya gak boleh minta kepada selain Allah. Enggak, bukan itu maksudnya. Yaitu minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Berarti minta apa nih? Mau hajatan, minta jangan hujan. Tapi kalau minta sama Allah, itulah tauhid. Namun kalau kita cari pawang hujan, itulah yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Minta agar hubungannya langgeng, ya. Suami istri enggak jadi dicerai misalnya sama suaminya. Kalau dia minta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Tapi kalau dia datang ke dukun, kata dukun, no, sembelih no, ayam hitam, ayam cemani, itu bertentangan dengan tauhid. Jangan pernah lupa minta sama Allah, minta semua yang kita mau, selagi tidak ada kaitannya dengan yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengandung perbuatan yang memutus silaturahim. Minta sama Allah semua hajat kita, semua kebutuhan kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar? Kata Rasulullah, "Innallaha hayyun sittin." Allah Maha aman, Maha tertutup. Yastahi min ahadikum. Dia malu dari kalian. Idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masfura. Kalau ada seorang dari kita ngangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allah malu tuh kalau enggak dikasih apa yang dia minta. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu." Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka bilang sungguhnya Allah dekat. Uji budak wata da'i dada'an. Aku penuhi permintaan orang-orang yang meminta kepadaku dengan cara. Caranya apa? Ida da'ani. Kalau dia berdoa, ya. Karena kan kita tahunya usaha aja, ya. Doa itu gak masuk kategori usaha kita, mah. Ya. Mohon usaha terbentuk berdoa. Benar? Benar gak begitu? Nah, yang cari rezeki begitu caranya. Yang cari jodoh pun juga begitu caranya. Usaha terus. Doa ntar kalau terbentuk. Ya. Jangan begitu. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, ya, bahwa doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wat da'i la da'i, aku penuhi permintaan orang yang meminta kepadaku. Syaratnya yang pertama apa? Dia berdoa kepada tidak ada. Yang kedua, fal yastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepadaku, sambut seruanku. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dipanggil salat, datang. Jangan nembak terus. Allahu akbar, Allahu akbar, tembak patah. Ya. Tembak adanya. Ya. Kelewat, ya, baru berangkat. Ya, ini juga nasihat buat saya. Ya, saya juga banyak kekurangan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, semoga ini insyaallah, ya, jadi ya cemeti bagi kita semua. Jadi ada syaratnya. Ya. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka sambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alna. minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Emang enggak boleh minta tolong sama orang? Boleh. Ya. Tapi minta tolong kepada makhluk yang dilarang itu dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta tolong dalam urusan jodoh, minta tolong dalam urusan rezeki, dari perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka tak boleh kita mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar seorang anak tertanam akidahnya, terpatri tauhidnya di dalam dadanya. Maka apabila seperti itu tumbuh seorang anak muslim, maka maka dia menjadi pribadi yang tangguh seperti layaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak-anak kita, apa yang kita ajarin? Yaitu apa yang mereka konsumsi dan kita biarkan. Apa yang dikonsumsi anak-anak kita? Naruto, Doraemon, enggak tuh, itu zaman kita Doraemon. Naruto, apalagi? Anda enggak tahu yang sekarang nih apa yang jadi konsumsinya anak-anak. Itu yang dikonsumsi oleh mereka. Maka bagaimana kita bisa mengharapkan generasi yang tangguh, yang memiliki akidah yang kuat, yang hanya minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya akhi, apabila seorang memiliki tauhid yang kuat, itu adalah sebab dari sebab-sebab pertolongan Allah. Ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka punya? Mereka berperang dengan telanjang kaki, yang dia lawan negara superpower ketika itu. Namun semuanya takluk dan semuanya tunduk, disebabkan karena keyakinan yang besar kepada Allah Rabbnya Jalla. Itulah sebab dari sebab-sebab kemenangan. Maka Nabi SAW menanamkan itu kepada Ibnu Abbas, dan kita tanamkan itu kepada anak-anak ini kita insyaAllah. Selanjutnya kata Rasulullah, lalu Nabi bilang kepada Ibnu Abbas, qala wa'lam, dan ketahuilah, anna ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan terhadap takdir, bahwa segala sesuatunya baik dan buruknya telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan faedah dari beriman pada takdir adalah rahatul qulub, ketenangan jiwa. Beda Pak antara orang yang beriman dengan takdir dengan orang yang tidak beriman dengan takdir. Ketika dapat musibah, ketika tidak dapat apa yang dia inginkan, beda perlakuan. Orang yang beriman dengan takdir, dia tahu bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatunya telah kami ciptakan dengan takdirnya. Adapun orang yang tidak beriman dengan takdir, dia akan hidup fil qalaq, dalam hati yang penuh dengan kegalauan dan hati yang tidak menerima dengan kenyataan. Maka keimanan kepada takdir ini adalah di antara perkara yang penting untuk kita pelajari dan juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ketahuilah anda ummah, bahwa umat ini lawin jama'at, andaikan semuanya berkumpul, seluruhnya bersatu, ala an yanfauka bi syai'in, untuk memberikan kepada kamu dengan satu kemanfaatan, kasih duit misalnya, kasih kerjaan, semuanya dikumpul nih ya, orang kayanya, orang miskinnya, OKB-nya, semuanya kumpul ya, ala an yanfauka bi syai'in, untuk ngasih kamu satu kemanfaatan. Lam yanfa'uka bi syai'in, kata Nabi, mereka tidak akan menang. Mereka tidak akan bisa. Mereka pasti gagal. Semua orang kaya nomor satunya sama orang kaya nomor 12. Illa bishayin qad katabahu Allah lak. Kecuali dengan sesuatu manfaat yang memang sudah Allah tentukan itu bagianmu. Lihat. Ya. Bagaimana dahsyatnya perkara takdir yang ditanamkan kepada seorang anak. Nah, kalau kita kan enggak gitu. Jangan diajarin macam-macam dulu, belum kuat ntar gila katanya. Anak kecil diajarin agama gila ntar. Ya insyaallah, ya kalau kita enggak salah dalam mendidiknya, dia akan menjadi pribadi yang baik. Ini antara tipuan setan. Sehingga akhirnya orang menjauh dari belajar agama. Pernah dengar? Belajar nahu bisa gila. Pernah dengar? Ya. Itu tipuan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir?" Sungguh telah kami jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Kapan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk. Ya kalau petunjuk tapi susah, enggak jadi petunjuk, Pak. Ya. Kalau dibilang mudah tapi bisa jadi gila, berarti enggak mudah, Pak. Jadi itu buat cinta. Jangan belajar agama. Katanya entar kere. Mana ada orang belajar agama kere? Ya kalau ukurannya dunia, bisa jadi orang yang belajar agama gak punya duit, tapi hatinya kaya, Pak. Betul? Kenapa? Karena kita emang beda standar. Kekayaan bagi kamu itu mobil 1, 2, 3, 4, ya, properti di mana-mana. Namun kekayaan, kata Nabi SAW, itu kekayaan jiwa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, laisal ghina bikathratil 'arab walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu bukan kaya properti. Propertinya banyak kaya, tapi enggak dikasih rasa kecukupan dalam hatinya, masih kurang dia, Pak. Wah, baru 10 mobil saya ini. Padahal yang dipakai satu bisa dinaikin 10 sekaligus. Enggak ada orang yang seperti itu. Ya. Laisal ghina bikathratil 'arab. Ghina itu kekayaan, bukan kekayaan harta benda. Innal ghina ghina nafs. Kaya itu adalah kekayaan, kekayaan jiwa. Jadi hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada Ibnu Abbas keimanan kepada takdir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka enggak akan mampu untuk memberikan kepadamu satu kemanfaatan kecuali yang telah Allah tuliskan memang itu bagian kamu. Jadi seorang yang punya keimanan seperti ini, dia tidak perlu merendah kecuali di hadapan Allah Subhanahu. Karena an-naf'u wad-durru kemanfaatan dan kemudaratan hanya dia. Dia tidak perlu untuk menanggalkan keyakinannya, menanggalkan prinsipnya karena urusan dunia. Kenapa? Karena nafu wa dhurru, kemanfaatan dan kemudaratan biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, kata Rasulullah, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka semua berkomplot, bersekongkol untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang memang itu bakal menimpa kamu. Maka hasil dari iman pada takdir, selain rahatul qulub, hati yang tenang, maka dia juga bukan orang yang kikir, bukan orang yang bakhil. Kenapa? Karena segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Dia juga bukan orang yang jubanah, orang yang penakut, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Apapun di alam ini, apabila mereka ingin mencelakakan dia, maka mereka tidak akan pernah mampu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan. Maka dia berangkat pergi, pulang pergi, mencari maisha, cari duit, ya, dengan hati yang tenang. Kenapa? Karena dia tahu al-nafru wa durru, kemanfaatan dan kemudaratan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi, Pak. Kemarin orang itu lewat situ mati. Misalnya, dia tidak memiliki hati yang kecut, dia tidak memiliki hati yang kenyi, maka dia hadapi semua dengan perhitungan, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hanya memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut kepada Ibn Abbas, dan dia merupakan wasiat kepada kita semua. Kemudian kata Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaqatish shuhud. Pena telah diangkat dan tinta telah mengering. Ini isyarat bahwa segala sesuatu telah melalui proses takdir yang empat. Apa aja tuh proses takdir yang empat? Yang pertama apa? Ini bisa jawab. Kita tahu ya, yang namanya keimanan itu ada berapa? Ada enam, yang keenam beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tapi itu pelajaran SD. Kita udah naik kelas, harusnya kita harus tahu maratibut takdir al-arba, tingkatan takdir yang berapa? Yang empat. Apa aja empat tingkatan takdir itu? Yang pertama, apa yang pertama? Ada berapa? Insya Allah masa ada yang jawab. Sering ngaji, ya. Jadi hari ini sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir itu melalui empat tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama, ya, enam, ya. Apa yang kuat? Al-ilm. Bahwa segala sesuatunya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul enggak? Ada yang luput dari ilmunya Allah? Ada satu daun jatuh luput dari ilmunya Allah? Kapan jatuhnya? Di mana jatuhnya? Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kitabah. Bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Sampai duduknya antum di masjid ini, yang satu nyatet, yang satu ngaji kuping, ya. Yang satu perhatian, yang satu mulai tergelar, ya. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu sebelum kejadian, sebelum terjadi, ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dahsyatnya kekuasaan Allah tidak jauh dari Allah. Kemudian terjadinya itu semua hanya dengan kehendak Allah. Masya Allah, kana malamnya kalamnya pun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini yang disebut dengan tingkatan al-masyi'ah atau iradah. Jadi ada berapa tingkatan, Tuhan? Sudah ada berapa tingkatan? Yang pertama al-ilmu. Yang kedua kitabah, penulisan. Yang ketiga kehendak. Yang keempat al-khalq, yaitu penciptaan. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, sampai apa yang diperbuat oleh makhluk Allah yang diciptakan. Sampai apa yang diperbuat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Maka apa yang ada di alam ini, yang dulu maupun yang sedang terjadi, begitu juga yang akan datang, itu semua terjadinya Allah mengetahuinya dan sudah ditulis oleh Allah sebelum kejadian, dan tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa'ala dan Allah yang menciptakan. Itu empat maratibut takdir, tingkatan-tingkatan at-takdir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'at ilah, sudah selesai proses penulisan ini. Bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, wajah fati suhuf, dan lembaran-lembaran sudah mengering. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan wasiat yang agung. Darinya kita mengambil banyak sekali pelajaran bahwa hendaknya seorang muslim besar ta'alluqnya, ketergantungannya kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan pindah kepada al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua, yaitu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang lain, yaitu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayha. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dia pegang pundaknya siapa? Ibnu Umar. Ini sama seperti yang tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni uallimuka kalimat." Apa tujuannya? Mancing perhatian. Maka seorang guru, seorang muallim, seorang dai bersungguh-sungguh dalam menyampaikan manfaat dan ilmu, namun sebelumnya coba dia mancing dulu perhatian orang yang ingin dia sampaikan kepadanya ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang dulu tuntas pondoknya siapa? Ibnu Umar. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirsa." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang cuma lewat. Jadi Nabi SAW mempermisalkan kita yang hidup di dunia ini dengan dua perpisahan, dan kedua-duanya tidak ada satupun yang mensyaratkan bahwa kita akan tinggal selamanya di dunia, karena dunia ini adalah darul kubur, tempat kita melintas. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didapati oleh Umar bin Khattab bangun dari tidurnya dan punggungnya membekas, ada guratan. Lalu menangislah sahabatnya mulia Umar. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat, dan sungguh aku telah melihat raja-raja Kisra dan Roma, mereka hidup dengan kehidupan yang enak." Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau berkata, "Mali walidun, apa urusanku dengan ini? Innama mathali, perumpamaanku kamathali rajulin istadhalla tahta syajarah, adalah seperti seorang laki-laki yang lagi singgah di sebuah pohon." Ada pohonnya singgah. Kemudian dia pergi dan meninggal dari pohon. Itulah perumpamaan seorang muslim di dunia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Ibnu Umar, dan ini pun juga wasiat kepada kita. Kun fi dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing, Pak, yaitu orang yang tinggal di negeri orang, itu orang asing. Apakah untuk urusan tijarah, dagang, apakah untuk urusan pendidikan, atau untuk urusan dunia yang lainnya. Karena dialah orang asing, orang yang tidak tinggal di kampungnya. Adapun orang yang lewat adalah orang yang melintas dan tujuannya sampai ke tempat yang dituju. Maka adakah kita lihat, misalnya nih, di Masjid Imanuddin, ya, ada orang singgah. Dia lihat ada tukang bubur, singgah, dia jualan bubur, Pak. Ada orang singgah, kemudian dia lihat ada orang jualan bubur, dia ikut jualan bubur, misalnya. Gak ada orang singgah seperti itu. Maka diibaratkan orang yang singgah, dia tidak menyaingi penduduk negeri tersebut, baik dengan kekayaannya atau dengan popularitasnya. Kenapa? Ini namanya orang lewat. Gila kan? Dia tuh ya gubernur. Ah, apa urusan saya? Saya kan cuma singgah. Kira-kira. Maka orang yang hidup di dunia diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hendaknya dia menjadi seperti orang, apakah orang yang singgah atau seorang yang asing di dunia. Hadis dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang agung ini, yaitu untuk seseorang ihtimam memberikan perhatian yang besar bukan kepada urusan dunia, melainkan kepada urusan akhirat. Tapi kan kata orang sekarang enggak gitu. Dunia dan akhirat harus apa? Harus seimbang. Udah gitu berdalil kan? Dalilnya pun juga salah. salah pendalilan. Ya, dia contoh sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Qasas. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada ingat ayatnya? Sering. Ya. Hah? Apa? Yang menjedoh. Ada ingat ayatnya? Anda terus terang mesti ingat-ingat dulu nih. Ada ingat ayatnya? Itu doang. Ujungnya depannya apa? Hah? Nah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi," itu yang dimau. "Bima atakallahu darul akhirah." Cari yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Amal ketika itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Maka ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk agar dunia dan akhirat kita seimbang, melainkan untuk seseorang mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Wal akhiratu yal ula, dan akhirat itulah yang lebih utama. Kenapa? Karena tadi, yaitu bahwa kehidupan dunia itu hanya mazra'atul akhirah, hanya tempat untuk kita bercocok tanam. Kapan kita ambil tanamnya ntar? Ketika kita di akhirat kelak. Kalau kita bercocok tanam dengan benih yang baik, maka yang akan kita panen juga panen yang baik. Tapi kalau yang kita tanam itu adalah benih yang buruk, maka itu pula yang akan kita dapatkan di negeri akhirat wal jannah. Maka seorang muslim dalam kehidupannya di dunia, dia menjadikan dunia itu hanya sebagai sarana untuk mencapai negeri akhiratnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah kalian. Bahasa berbekal ini menunjukkan bahwa kehidupan itu hanya perjalanan. Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan serupa dengan ini juga apa yang diwasiatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya ia pernah berkata, "Irta'alatid dunya mudbiratan wa ta'alatil akhiratu muqbilatan." Dunia itu telah pergi di belakang kita. Setiap kali bertambah umur, ya, setiap kali juga kita bergegas meninggalkan dunia kita, betul? Ada yang tahu berapa lama dia akan hidup di dunia? Irta'alatid dunya mudbiratan wa ta'alatil akhiratu muqbilatan, sebagai gantinya kita menghadap ke negeri akhirat nih. Setiap saat, setiap waktu yang kita habiskan, setiap kali itu juga kita semakin mendekat ke mana? Kepada akhirat kita. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Wa la takunu wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il dunya." Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Karena sekarang yang ada adalah amalan. Maksudnya sekarang ini saatnya kita bercocok tanam. Saatnya kita beramal, saatnya kita berbuat apa yang kita bisa berikan untuk kita ambil pahala yang dia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Enggak ada perhitungan sekarang. Namun beda entah. Yaitu kapan? Di akhirat. Wawa dan hisabun wala amal. Besok yang ada cuma hisab dan tidak ada ketika itu amal. Anas'alullah assalamata wal'afiyah. Jadi ayuhal hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam wasiat yang agung ini kita dapati bahwa hendaknya kita menjadikan dunia kita sebagai sarana untuk menggapai akhirat kita. Dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah mendengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar, kalau datang waktu sore jangan lagi tunggu waktu pagi. Maksudnya kalau kita mau beramal, lakukan, karena sedetik kemudian niat bisa berubah. Betul? Niat bisa berubah. Tadinya mau beramal tiba-tiba ingat, ya, belum bayar kontrakan, ya. Akhirnya dia bayar kontrakan, ada sisa pun juga gak dia amal, ya. Gak dia sedekah, sehingga dia, ya, melupakan amalan yang ingin dia lakukan. Fala tantadhir, ya, as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Begitu pula kalau datang waktu pagi, jangan lagi tunggu datang sore untuk beramal. Kenapa? Karena niat bisa berubah. Begitu juga kematian datang dengan sekejap. Betul? Ya, kematian datang dengan sekejap. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Biasanya orang muda sakit, dia berangan-angan, kalau saya sehat. Biasanya ketika orang sibuk, dia berangan-angan, ntar kalau selesai kesibukan. Udah selesai kesibukan, gak juga berangan. Betul? Seperti itu. Maka ini wasiat yang agung bagi kita semua. Dan penting untuk sering-sering kali kita ingat, ya, agar kita selalu, ya, bersegera dalam beramal semata-mata mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Jangan seperti kata anak muda, mumpung masih muda. Emang bakal tua loh, belum tentu. Banyak anak, ya, orang yang mati muda, apalagi sekarang akhir zaman. Jarang orang yang sampai, ya, usianya panjang. Jadi jangan, ya, seorang berangan-angan bahwa dia akan hidup 1000 tahun, karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan wasiat yang agung dari Nabi kita Muhammad. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang saya sampaikan tidak lain hanyalah nasihat dan sebatas wasiat yang tentunya sering sekali berulang, dan sebagaimana disampaikan di depan, insyaallah pada pengulangan ada manfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata panitia tadi, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalian apa? Bahkan sebutan alaihissalam ditujukan juga kepada Ahlul Bait, dan pernah diriwayatkan Sahih Bukhari, jazakumullah khairan. Saya belum pernah baca Sahih Bukhari secara keseluruhan, namun cukup banyak hadis Sahih Bukhari yang lewat, ya, masa saya belajar dulu. Syekh Mubil rahimahullahu taala. Dari yang lewat itu tidak ada penyebutan alaihi salam kepada ahlul bait. Bahkan yang saya dapati bahwa penyebutan atau pengkhususan alaihi salam kepada ahlul bait, kepada Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya, atau menyebut Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajha, ini pengkhususan hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Yang seperti itu ya, ini terwarnai dengan ajaran Syiah. Terwarnai dengan ajaran Syiah. Ya. Dan yang saya ketahui bahwa ulama membedakan antara penyebutan kepada sahabat dengan penyebutan kepada nabi dari nabi-nabi Allah. Kepada nabi dari nabi-nabi Allah alaihi salatu wassalam, namun kepada sahabat, baik itu dari ahlul bait atau bukan dari ahlul bait, maka ya, disebut dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Ditambah lagi ajaibnya, istilah ahlul bait dari kalangan Syiah dengan ahlul bait di kalangan ahlus sunnah itu berbeda. Bahwa ahlul bait di kalangan Syiah itu cuma 5, ya, cuma 5 hanya. Ya. Ali bin Abi Thalib, kemudian istrinya Fatimah, kemudian kedua anaknya Hasan dan Husain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlul bait dalam pengertian ahlus sunnah masuk di situ istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penyebutan alaihi salam itu hanya dikhususkan kepada mereka-mereka yang 5, yaitu Ali, istrinya, dan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum. Adapun kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka juga termasuk dengan ahlul baitnya Rasulullah, tidak disebut seperti yang mereka menyebut, ya, misalnya Ali dan yang lain. Jadi ini ya, merupakan infiltrasi dari ajaran Syiah yang masuk ya, kepada sebagian cara ibadahnya Ahlus Sunnah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ada lagi? Dengan takdir akan bolehnya maksiat. Saya kan maksiat juga Allah yang takdirkan. begitu ya. Tonjok aja muka lu. Ikron. Tuh kok saya dipukul, Pak. Takdir. Takdir. Kalau kamu terima alasan saya ini takdir, ya, silakan. Tapi kalau kamu enggak terima, maka apa yang kamu bilang itu juga tidak boleh, tidak benar. Artinya tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Kondisi bahwa segala sesuatu yang takdirkan termasuk bahwa perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan, baik yang buruk atau yang apakah yang baik ataupun yang buruk, itu perkara. Dan Allah Azza wa Jalla melarang maksiat, itu perkara. Dan tidak boleh kita berdalil kita mengerjakan maksiat itu takdir dari Allah. Kenapa enggak berdalil kita mengerjakan ketaatan dengan takdir dari Allah? Kenapa yang dipilih maksiat? Bukankah seorang mukhayyar dia bebas untuk memilih alam naj'al lakum ya ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainakum najdain. Bukankah kami telah jadikan bagi kalian dua mata ya, dan kami tunjuki kepada kalian dua jalan. Tunjuki kepada kita dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kenapa kita tidak memilih jalan kebaikan kemudian kita berdalil dengan takdir, terus kita pilih, malah pilih jalan keburukan lantas kita berdalil dengan takdir? Jadi kalau ditanyakan misalnya, apakah termasuk perbuatan dari kemaksiatan kita itu juga ditakdirkan oleh Allah? Maka jawabannya seperti tadi, tidak ada satupun kejadian di alam ini baik ataupun buruk yang keluar dari empat tingkatan takdir. Jadi termasuk? Termasuk gak? Termasuk. Kalau tidak, maka kita jatuh kepada qadariyah yang menciptakan, yang menganggap bahwa ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk. Ya. Namun dia bukan alasan atas pembenaran kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Ada lagi? Boleh. Masalah takdir tadi tak. Kalau misalkan di depan kita ada musuh yang akan membunuh kita, sebenarnya kita berjalan ke depan. Terus kita ke jalan sampai apa kita mencari takdir apa harus berjalan ke depan, itu sudah takdir, mungkin harus mati di situ, bagaimana? Menghindari takdir kepada takdir yang lain. Artinya seorang ketika mengetahui ada bahaya, ya, bukan berarti dia menjerumuskan dirinya kepada bahaya. Misalnya di hadapannya ada lubang, ya kalau Allah takdirkan nggak jatuh, ya nggak jatuh, tapi dia nyemplung. Ini namanya kelewatan dalam perkara takdir sehingga melupakan hukum sebab akibat. Ya kan? Kalau Allah takdirkan terbakar, ya terbakar. Kalau enggak terbakar, enggak terbakar. Dia bakar tangannya, ya terbakar. Betul? Itu sehat enggak akalnya kayak begitu? Ya. Jangan kita berlebihan sehingga akhirnya melupakan hukum sebab akibat. Kita menghindar dari bahaya. Gak tahu di situ bahaya, kita cari jalan yang lain. Artinya kita mencari takdir, ya, menjalani hukum sebab akibat, ya, dan tidak disebut ya, menghindari takdir atau bahasa yang semisalnya, tapi kita menghindar dari bahaya. Walaupun bisa saja, kalau kita lewat situ, kita nggak diganggu, betul? Kalau orang lewat situ diganggu, tapi bisa aja kita nggak diganggu. Tapi kan kita punya perhitungan, ya kan? mana kira-kira yang baik kita lakukan? Kalau kita lakukan, mana yang menurut kita lebih selamat bagi kita? Dan yang seperti itu, ya, insya Allah Taala, ya, lebih baik jalannya. Allah Taala. Kira-kira itu. Kita harus imani, Kak, Bu, ada ibu-ibu sini ya. Gak boleh sedikit pun kita yakini ada yang keluar dari takdir Allah. Adanya LGBT, bahkan adanya iblis. Jangan kan LGBT. Iblis yang menciptakan manusia-manusia, apaan? Ya, yang mendorong manusia menjadi LGBT. Ya, dia juga, ya, tidak keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah penyikapannya, ini perkara yang lain. Ada orang mengatakan, saya akan beri takdir dari Allah. Tadi sudah disinggung. Nah, boleh dia berbeda dengan takdir. Allah telah ciptakan kamu dan dia larang kamu dari perbuatan itu. Kau berusaha untuk taati perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dia berbeda dengan takdir. Dan yang seperti itu bukan cuma menimpa orang-orang yang demikian, Pak. Ada orang yang lain di lokalisasi. Ada apa, Pak? Di lokalisasi, besar di lingkungan lokalisasi. Masa dia berdalih juga dengan takdir, kemudian Allah terima dalihnya? Saya kan begini karena takdir Allah lahir di lokalisasi. Tetap perintah Allah, tetap perintah Allah. Larangan Allah tetap larangan Allah. Berlaku bagi orang yang tinggal di lokalisasi atau tinggal di tengah pesantren. Artinya tidak ada celah bagi seorang pun untuk dia berdalih dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Dia harus taati perintah Allah. Al-Quran pertama kali turun di mana? Al-Quran turun di tengah bangsa Arab. Masyarakat yang melakukan berbagai macam bentuk kezaliman. Mungkin sebagian yang tidak dikenal di kita. Baru pernah dengar bahwa mereka melakukan perbuatan menikahi istri bekas bapak sendiri. Jadi kalau bapaknya meninggal nih, kemudian dia punya warisan. Ya, orang jahiliyah dulu warisannya bukan cuma harta, ada istri yang ditinggalkan itu jadi warisan, diwarisin sama anak. Mungkin yang seperti itu nggak ada di sini. Ya. Namun, hendaknya rusaknya masyarakat ketika itu, Allah pun tidak terima dalil, ya, dalam membenarkan kemaksiatan dengan takdir. Saya hidup di tengah masyarakat jahiliyah, atau mungkin ada orang sekarang juga mengatakan dengan argumen yang sama. Saya lahir dan tumbuh di tengah lokalisasi prostitusi. Tetap semua terkena perintah Allah, wajib dia kerjakan, karena Allah wajib dia, wajib dia. Jadi misalnya ada anak, contohannya, ya kepada sejenis, dia tahu perintah Allah. Dan perintah Allah yang seperti ini gak ada yang luput dari seorang muslim pun. Harus dia tinggalkan perbuatan seperti ini. Seperti ini. Dan di antara keajaiban dakwah para nabi termasuk kepada kaum Lut, ya, bahwa dakwah para nabi semuanya mengajak kepada tauhidullah subhanahu, mengajak kepada agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bisa jadi, ya, larutnya pelaku maksiat di atas kemaksiatan itu disebabkan karena mereka tidak mengenal Rabb-nya subhanahu. Makanya Nabi SAW ketika beliau menghadapi masyarakat yang rusak, ya, dengan kerusakan yang begitu besar, yang dipegang oleh Nabi SAW adalah pangkal dari kerusakannya itu apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu, sehingga yang lainnya ikut, sehingga yang lainnya pun ikut. Karena Nabi menantang tauhid itu lebih dahulu, baru satu persatu mereka meninggalkan maksiat-maksiat. Hatta kepada kaum Lut, Nabi yang diutus juga mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu. Maka jangan kita meremehkan dakwah. Tauhid bahwa itu kunci dari kesuksesan dakwah para nabi dan Allah. Kira-kira gitu. Baik. Mungkin kita cukupkan saja kajian kita malam hari ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Jazakumullah khairan atas istimewaikum. Semoga apa yang disampaikan menjadi nasihat yang baik dan wasiat yang baik kepada saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baru.